Inilah dia, temulawak ala Radio SK. Hore! Ada suara keburungan nih, Kak Eko. Hah? Ada suara keburungan nih, Kak Eko, kemauan. Suara burung. Oh, suara keburung. Apa? Mau suara kamu ada? Burungnya. Burungnya kalau kepagian doang. Ah, pagian maksudnya gimana? Kalau pagi baru berbunyiin. Oh, berbunyi? Hah? Berbunyi? Bunyinya geresek-geresek doang. Itu burung kakek maksudnya. Kalau burung kamu bunyinya gimana? Biasa, besuil. Oh, besuil. Besuil! Wah, Kak Eko jadi tergugah hati saya nih. Gue cerita begitu mau keramas jadinya nih. Maksudnya udah 3 hari gak mandi. Eko, iya. Kalau berbicara dan berdialogan, jangan membabut kewanitaan kamamo dong. Hah? Bingung kan? Bingung. Dihapalin. Parto, sini. Kamu jadi hansip gimana sih? Kok gak komplit pakaiannya? Salah. Kamu? Lagi di cetrika. Ini kamu siapa? Lah, kita kan hansip harus rapi daripada gak rapi yang mana pakaiannya, daripada gak berpakaian yang mana. Lu gimana? Ngomongnya yang benar ngomongnya. Kenapa? Iya. Ngomongnya yang rata gitu loh. Bisa lihat saya enggak? Mana ketawa. Emang kita buta apa? Ini maksudnya kan kita hansip harus rapi, iya, apalagi bener. Lingkungannya elit. Ah. Nah, itu kita, Pak. Hansip mana yang pakai dasi? Enggak ada. Ada ya? Kamu pakai dasi? Enggak, makanya. Makanya enggak diadain ke partoan ya. Iya. Ini juga lihat, itu resleting naikin. Emang disengaja. Gerah kita gerah. Oh, gerah. Tadi abis bermandian madu. Bermandian madu gimana sih? Saya enggak ketiban botol madu gitu. Eh, kemarin nangkep maling katanya. Salah. Nangkep maling. Hampir lu, waduh. Sama komandan bilang ulah lu. Ini sama mamo. Iya, tapi sama jangan bilang ulah lu. Enggak, hampir komandan saya kan lagi jalan. Iya. Terus ada orang mindik-mindik. Hah? Lah. Iya betul ya. Ntar dulu mindik-mindik itu apa itu? Hah? Mindik-mindik bahasa mana itu? Menyelusupin. Apa ya? Mindik-mindik apa itu? Mindik-mindik. Itu apa? Lu kalau bahasa Indonesia merangkah. Hah? Merangkah. Merangkah. Merangkak, Pak. Merangkak apa merangsang? Merangkak. Oh, merangkak. Merangkak. Bahasa Malaysianya tuh bersetubuh dengan bumi. Iya. Itu tiarap. Tiarap itu. Ya, terus-terus. Nah, saya sebagai anggota hansip yang sudah dilantik daripada nggak dilantik yang mana anggotanya, begitu. Ngelihat orang merangkak-merangkak, timbul curiga dong. Dari Masa komandan ngomongnya belibetin? Ya, terus. Saya senter, Pak. Kan ruangannya gelap itu. Gelap. Saya senter, Pak. Begitu saya senter, terang. Tahu terang. Lari melarikan diri dia. Maling, Mak. Lari melarikan. Oh, melarikan diri ketahuan hansip senior sih ya. Iya. Lari dia. Lari, Bang. Gua mau saya Uber. Iya, Uber. Tapi saya pikir-pikir kalau saya Uber saya kuat enggak ini ya? Kenapa enggak kuat? Hah? Kenapa enggak kuat? Capek dong kalau ngobrol-ngobrol enggak kena kan rugi kita. Makanya gue bilang, lu jangan duluan dong, ayo bareng larinya. Tapi kan udah disediain sepatu roda, Mamo. Sepatuan rodaan. Sepatu roda? Sepatu roda udah disiapin. Ah, iya. Ini dijual. Kan jadi kecurigain nih, saya. Lagian mana ada hansip pakai sepatu roda. Ini zaman eblalisasi. Apa yang kata orang kantoran? Eh, toh, apa toh, coba. Globalisasi. Udah diganti. Ah, pret ah. Ngomong nama yang lain ah. Males gua. Itu bahannya pelawak lain, jangan. Oh iya. Itu. Hebat juga globalisasi ya. Iya. Ini maaf-maaf ini saya 3 hari enggak ikut jaga ini. Lagi les bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya, soalnya saya mau diangkat untuk jaga orang asing sih. Rumahnya. Saya udah apa sekarang, kemarin udah sehari saya yang jaga. Jaga. Orang asing masuk saya, good morning. Ah, good morning. Apa good morning? Ya, kita lihat mataharinya, kalau matahari masih di bawah, morning, katanya gitu. Kita mah ngeliat matahari. Oh, matahari. Iya, terus? Terus kalau dia itu mau pergi, goodbye gitu. Goodbye. Jawab? Hah? Jawabnya? Goodbye juga. Wah, kita mah hansip, apalagi gue jatuh cinta sama nonanya. Bisa juga? Gue kalau gak jaga sehari, dicariin. Dicariin sama nona itu? Sama nona itu dimarahin. Lu kemana aja gak jaga? Bukan macarin dia? Wah, tapi lu kalau ngeliat matanya, lu tahu gak yang itu? apa yang film itu tuh? Film apa? Cassandra. Hah? Maria Mercedes. Enggak, bukan. Namanya siapa? Yang Shannon-Shannon begitu. Oh, Sharon Stone. Bukan. Itu Shannon fotokopi. Shannon. Siapa? Mamo siapa, Mo? Ah, Ibrahim. Ya. Apaan? Ini namanya apa? Lu nontonnya tiap TV yang mau azan maghrib sih. Saya orangnya tergugahan begitu. Tergugah? Begitulah saya. Udah dilanjutkan saja halaman kedua. Wah, lu kira baca. Oh, pacarannya asik ya? Iya, saya. Udah berapa bulan? Hah? Udah berapa bulan? Baru 2 bulan. Gajinya pakai dolar di sono lu. Hah? Dolar. Wah, hebat dong. Wah, kita aja dibayar dolar, kita keder ini nukerinnya di mana? Keder, jangan keder, keder. Kalau keder cuma sekali ini keder. Oh, banyak gitu. Iya. Oh, iya. Lu udah pernah megang dolar belum? Ya udah. Parto? Bah, kita mah kalau digaji di sono orang asing bilang, "Lu mau dipakai dolar sama pakai rupiah, lu pilih mana?" begitu. Enggak, itu bule apa mabok? Hah? Kita aksentuasinya aja. Oh, aksentuasi. Parto, parto memang kita kan. Panggilnya Pak. Parto. Parto. Mau panggil Eko mungkin Exo gitu. Kalau manggil Mama, Mama. Sekarang enggak mau jaga nih. Saya enggak mau kejagaan. Kenapa? Hah? Diseremin setan saya. Diseremin. Saya aja enggak ngeliat setan, ngeliat kamu serem. Waduh. Ini hanya contoh saja. Oh, sampel. Saya dipakai selet ringan nih. Kenapa? Muka saya diseletingin tuh enggak? Enggak asli ini. Oh, enggak salah. Yang aslinya gimana? Campur terigu. Bakwan dong. Udah, pokoknya Mamo enggak mau jagaan. Oh, jagaan. Parto. Kenapa? Kamu mau jaga? Siapa? Kamu mau jaga? Yang ngajak jaga siapa? Kamu tugas kamu kan jaga. Iya. Iya emang. Sekarang mau jaga enggak? Ya terserah kau mana, kalau suruh jaga-jaga, kalau enggak suruh jaga saya jaga. Kita dia harus wajib gitu. Tapi serem sih kayaknya sekarang-sekarang. Udah 5 hari ini ngelihat berdua malas-malas. Enggak, orang-orang kampung bilang katanya nih sebelum kawasan elit dibangun dulunya kuburan katanya. Iya. Yang benar ah. Iya. Yang benar. Saya pernah sekali lagi jaga sendirian, itu ditemenin. Ditemenin sama setan. Tukang bakso. Jadi ngobrol kita berdua. Bulu kuduk berdiri nih, bulu kuduk. Saya juga nih gemeter di belum makan. Iya, Pak. Ini ada orang siapa nih? Ada orang siapa nih? Punten. Setan, setan. Saya teh mau mengabarkan. Iya. Pak Ronda, Kak Usep. Iya, Usep saya. Usep siapa namanya? Usep siapa? Usep di Kumahua. Kumaha? Kumaha Damang? Daramang. Alhamdulillah Daragon mereka empat. Kumaha? Kadia jeung saha? Ngerti enggak ngomongnya? Alah lu kayak Sunda. Sunda gua bisa. Saya teh kadia sorangan wae. Oh iya. Apa artinya? Sendiri aja. Iya.